Jadi sampean kepingin urip sampean ku enak, sambungan ndas sampean kali awak sampean ke sing dilakoni Sunan Kalijogo. Atimu karo pikiranmu ojo pisah rek. Kudu kerja sama sebab dikai ati jodone akal, ngoten nggih. Ojo jodone mengisor. Tambah nemen lah. Atine kepingin kue ini yo, ya bener. Tambah rabi ya terus ngono. Jadi jodohnya atiku fikiran. Fikiran yang nentokno. Kepingin soge-soge ini. Saya tak cari fikiran. Saya tak gaya apa kan sogeku. Biasa apa? Oh, gitu. Itu fikiran yang menentukan. Ya, sing membeli regulasi nek cara modern. Ngerti nggih? Oke. Jadi hikmahnya Sunan Kalijogo dengan orang-orang tadi adalah bahwa kita harus selalu mempersatukan antara fikiran dengan hati kita.